Pengorbanan yang telah aku berikan, cinta yang telah aku berikan, perasaan yang telah aku berikan, bukan untukmu, bukan untuknya. Di sini di persinggahan hati tak kutemukan dengan siapa aku berjalan dan harus kemana. Di sini di persinggahan hati tak kutemukan dengan siapa aku berjalan dan harus kemana. Mungkin suatu saat nanti ku jelaskan tentang perasaanku yang sesungguhnya. Lepaskan semua.